Terkadang beban berat menghimpit hidup kita. Pencobaan seakan datang terus silih berganti, hingga akhirnya melemahkan iman kita. Lalu kita bertanya, berapa lama lagikah aku harus bertahan ya Tuhan? Engkau tahu betapa letihnya jiwa ini. Namun saudara, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, saat ini mari kita hampiri hadirat-Nya untuk masuk lebih dalam lagi, memuji dan menyembah Dia. Bersama saya, Mawar Simorangkir.